Kemudian masalah yang berhubungan dengan syarat-syarat dengan assalam atau assalah ini, transaksi salam ini, yaitu ini salah satu dari bentuk transaksi jual beli, ya, maka disyaratkan sahnya sama dengan syarat-syarat jual beli. Ini harus orang berakal dan memiliki tanah dia yang punya, hadana juga dia yang punya. Ya, yang pertama adalah ayakuna al-muslim fihi mimma yumkin indibatu sifatina. Nah, barang yang mau di ya, apa namanya, dijual nanti dengan barang yang ditunda pemberserahannya itu harus jelas sifat-sifatnya, kualitas barangnya gimana, beratnya berapa, ya. Baik itu bikailin dengan takaran, atau waznin dengan timbangan, atau zarin atau dengan panjang lebarnya berapa umpamanya, kalau kayu umpamanya, ya. Umpamanya dia mau tanam sengon atau jati, sengon telah berhasil 5 tahun umpamanya, ya, dia pinjam duit 500 juta untuk pengelolaan bahan di awal, nanti setelah 5 tahun saya jual sengon ini sekian umpamanya, berapa panjangnya, sikap panjangnya dan ukurannya, ya. Hatta la yu'addiya ila tanazuk, agar tidak timbulnya perselisihan di kemudian hari. Baik, yang kedua adalah ma'rifu qadri muslim fi bi'iyari syar'i. Jadi standar untuk ukuran penentuan berat atau ukuran tadi, ya, takaran dan timbangannya harus sesuai dengan istilah syar'i. Jangan barang yang ditimbang dijadikan dalam bentuk takaran, yang ditakar malah ditimbang. Nah, itu enggak boleh. Ini yang dimaksud dengan harus ada ketentuannya sesuai dengan apa namanya? Syar'i, ya. Ukuran yang dipakai dalam agama. Yang ketiga, menyebutkan jenis, ya, apa jenisnya yang mau diserahkan nanti, padi kah, bawang kah, apa namanya, kacang hijau kah, apa yang mau diserahkan itu dan berapa beratnya. Nah, bisifatin mumayyiza lahu, dan juga disebutkan sifatnya bagaimana. Ya. Nah. Kemudian ayakuna dainan fi dhim, ya, jaminan itu hutangnya harus sesuatu dalam yang dicatat. Kemudian yang kelima adalah ayakuna mu'ajjalan, yaitu penundaan penyerahan barang yang dijual tadi, ya, penundaan barang yang dijual. Ini boleh saja, ini seseorang mau pesan mobil, dia bayar lebih dahulu, jadi disebutkan jadinya begini, pada modelnya begini, semua disebutkan. Atau dia sepeda motor, atau dia pesan lemari, atau dia pesan bangku, makanya dia pergi pandai besi, mau pesan ranjang, dia sebutkan panjang lebarnya begini, model-modelnya begini, kualitasnya begini, kayunya ini. Nah, lalu dikasih uang seharga yang dijual. Nah, itu namanya salam, tapi barangnya selesai setelah berapa waktu. Ayyakun al-ajal ma'luman muhad wa muhaddadan minat tarafain. Jadi juga harus kedua belah pihak mengetahui waktu penyelesaiannya kapan. 3 bulan berikutnya, 2 bulan berikutnya. Baik, yang ketujuh adalah ayyuk badal saman kamilan ma'luman fi majid ta'aqad qabla tafaruq qimah. Dan diserahkan betul nilainya tadi, harga. Ini sebeli apa namanya, ranjang ini atau lemari umpamanya 5 juta, langsung diserahkan sempurna, ya, pada saat terjadi tempat di mana tempat transaksi itu. Yang kedelapan adalah barang yang diserahkan itu, ya, sesuatu yang memang secara umum, ya, dijamin keberadaannya saat telah sampai waktu tadi, ya, kalau waktu umpamanya berbentuk tanaman-tanaman umpamanya, ataupun binatang ternak, ya. Jadi jangan sampai di musim apa namanya, tidak musim, dijanjikan waktu penyerahan pada yang tidak musim itu umpamanya, tidak musim panen umpamanya, tapi janjikan nanti, ya, hatta yusallimahu lahu fi waqti, supaya penyerahan tepat waktu, ya. Jika tidak, barang yang ditawarkan tadi tidak mungkin adanya saat perjanjian, apa namanya, batas perjanjian waktu yang ditentukan, itu enggak boleh. Seperti dicontohkan umpamanya di sini, penyerahan korma di musim syita, musim dingin. Korma kan enggak berbuah musim dingin. Maka jangan dibuat waktunya musim dingin, umpamanya pas musim dingin untuk penyerahannya. Enggak mungkin. Karena musim dingin enggak ada korma berbuah, ya. Baik. Maka tidak boleh. Li'annahu gharar, karena dalam hal itu terjadi sifatnya ada penipuan. Baik. Pembahasan lain. Ini hiwala. Hiwala ini adalah pemindahan hutang. Ya, pemindahan hutang. Jadi sebetulnya kalau tadi dijaminkan, ini ada orang yang menjamin hutangnya. Kalau tadi kan barang jaminan, kalau rohan tadi. Barang yang dijaminkan. Kalau ini dia pindahkan hutang saya dibayar sepulan. Sepulan yang akan membayar hutang saya sama kamu. Gitu, pemindahan. Ini boleh enggak hiwala ini? Boleh. Ya, apabila orang yang diserahkan untuk membayar itu mau. Gitu. Jadi penjelasan dalil disyariatkan ini adalah memindahkan hutang di zimmatil muhil, dari seseorang yang memindahkan hutangnya kepada zimmatil muhal, orang diminta untuk menjamin membayar hutangnya tadi. Ya. Jadi, mungkin dari adik kakak atau teman ya, atau pegawai ya, atasan atas pegawai ya, dia bilang bahwa hutang saya ya sepulannya atau membayarnya. Jadi memindahkan hutangnya kepada orang lain. Yang kesepakatan tentunya ya. Dan itu waya masyru'ah, dan ini disyariatkan lima fiha minal irfaq, karena ada kemudahan ya bagi sesama muslim saling tolong menolong, wa tabadul masalih baina afradil ummah. Ya, atau apa namanya? Saling menukar tolong menolong ya, tabadul masalih, manfaat, saling memberi manfaat antara personal-personal, saling memberikan manfaat. Wa tasamuh wa tashilul muamalat, dan saling beredaan dan juga memudahkan urusan transaksi. Nah, di sini hadalnya adalah Rasulullah SAW bersabda sebenarnya wahai Abu Hurairah dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, man utbi'a afwan idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba. Jika kalian, salah seorang kalian disuruh untuk meminta hutangnya kepada orang yang mampu berhutang, maka diterimanya. Ya, hutang kita hutang orang, saya enggak mau sama kamu aja. Enggak bisa begitu. Kalau dia memang menyerahkan sepulan yang akan membayar kamu di tempat itu umpamanya. Ya. Nah. Maka apabila terima, bila ada hal itu terjadi, idza utbi ahadukum ala mali'in falyatba. Jadi apabila salah seorang kalian diserahkan hutangnya, seorang yang mali itu mampu membayarnya, maka diterimanya. Yaitu apabila seseorang ya memindahkan hutang bagi yang hutang dia ala musirin, ya orang yang memiliki kemudahan untuk bayar hutangnya, kah hendaklah dia terima tawaran itu, wuliyat bal hiwala, hendak dia terima pemindahan itu. Fa idza hala al madina da'inahu ala al muflis raja'a haqqihi ala man ahalahu. Tapi kalau dia suruh minta piutang itu kepada orang yang enggak punya, orang yang bangkrut, maka yang mempunyai piutang berhak meminta kembali kepada yang pertama meminjam uang sama dia. Jadi kalau dia namanya nanti namanya piutang saya dibayar oleh sepulan, maka yang memberi piutang mau menerima hal itu. Kecuali yang di yang diinformasikan untuk akan bayar utang itu adalah orang yang tidak mampu, maka dia kembali kepada orang meminjam uang pertamanya. Ni'anal falasal aibun, karena bangkrut itu adalah kelemahan, aib. Lam yaradabihi dan walam yaradabihi, dan tidak akan mungkin dia meradai hal itu. Falu haq rujuk, maka orang yang punya piutang tadi, dia tidak mau menolak, boleh menolak. Boleh dia menolak dan tidak mau meminta kepada orang dalam kesusahan itu. Tapi syarat-syaratnya apa saja? Syarat-syaratnya hal sini. Pertama adalah orang yang tadi diminta untuk membayar utang yang ditawarkan tadi sudah ada kesepakatan menerima ridha dia. Dan mukhair fi jihatil qada'i dain, ya. Karena dia memilih ya siapa yang akan membayar utangnya. Ya. Kemudian pula tata'ayyana al-jihatu qahran, ya. Orang yang pemilik hutang tadi dia menerima hal itu. Jadi untuk di hiwalah atau dipindahkan hutangnya, pihak yang lain membayarnya. Maka tidak boleh pala tetapi anai jihatun kahar. Ya, tidak ada yang bisa memaksanya. Qaulul malal muhal bihi wa alaihi, yaitu dua harta yang dipindahkan tadi muhal bihi wa muhal alaih wa alaihi, yang di baik menerima tawaran tadi dan untuk bayar hutangnya, ataupun pihak yang di memiliki hutang tadi dipindahkan, mutafiqadran wa jinsan wa sifatan. Jadi dua orang tadi harus ya sepakat qadran, kalau kita mungkin berapa jumlahnya, nominalnya ya, berapa nominalnya atau jenisnya apa dan sifatnya. Maksudnya harus jelas lah nominalnya dalam bentuk dolar kah, berapa nominalnya gitu ya. Baik. Ayakun al-muhal bihi dainan mustaqirran fi zimmatil muhal alaihi. Jadi itu bahwa hutang tadi menanggung jawab orang yang terang diminta untuk membayar hutang tadi. Yang dipindahkan hutang tadi. Baik. Wa yatarakkam 'ala al-inqad al-hiwala sahiha, yang hukum yang apa namanya terjadi apabila terjadi pemindahan hutang yang benar ini adalah memindahkan hak dari min zimmatil muhil, dari orang yang memindahkan kepada orang yang dipindahkan kepadanya. Ya. Contohnya di sini, contoh-contoh di sini juga dicontoh di zaman muasara, zaman modern ini, di zaman kita. Contoh juga hiwala itu seperti pengiriman, kalau kita dulu wesel termasuk itu hiwala namanya, atau mungkin juga cek ya. Hiwala masrafiyah itu pemindahan wasilah li sidadi ma bil naqliyah muqabil tasdid muqabilha biyatun ukhra. Kita umpamanya meminta kepada bank untuk membayar hutang kita, memberikan di tempat lain. Jadi negara ke negara umpamanya. Ya, kita bayarkan ke bank, tapi bank yang nanti seorang yang kita piutangi yang dia minta ke bank akan tempat kita mengirim. Jadi bank yang akan membayar. Ini ibaratnya seperti perwakilan lah. Perwakilan untuk membayarkan. Itu seperti hiwala masrafiyah, itu pengiriman uang. Ya. Contohnya bentuknya sih adalah seseorang memberi uang dengan nominal tertentu kepada bank. Ya, kepada satu bank, meminta kepada bank itu untuk membayar khimatan hadha maqlaw, yang menyerahkan uang yang ini kepada seseorang di negara lain. Pada seorang negara lain, ya, nadhira umlati yataqadaha al-bank, yaitu sesuai dengan mata uang yang diterima oleh bank tersebut. Jadi ini bentuk khurusan disebut hukum hiwala, pengiriman pembayaran hutang lewat bank itu disebut hukumnya hiwala. Baik. Kemudian juga disebutkan contoh dan istilah fuqaha di sini namanya suftajah. Suftajah ini ya sebetulnya ada khilaf para ulama. Kalau kita coba melihat pandangan para ulama di sini, ada yang tidak membolehkan, terutama di ulama apa namanya Syafi'iyah, dan tetapi ulama memikir disimbolehkan, yaitu dengan contohkan dengan hubungan hiwala ini adalah suftajah, yaitu tulisan kitab cek ya, atau rik'ah rik'ah atau apa namanya rik'atun, jadi lembaran yang ditulis ya, di situ ditulis oleh orang yang meminjam uang kepada orang yang meminjamkannya atau mewakilinya ya di negeri lain untuk membayar hutangnya ya. Aw iqra insanun akhar qardan fi baladin, atau dia beri hutang kepada seorang lain untuk membayar hutangnya di negeri lain ya. Yufiyahu al-muqtari au na'ibahu ila al-muqrib, untuk dilunasi kepada yang beri penghutang atau wakilannya, mewakilinya di negeri lain. Maka kertas yang ditulis tadi ya al-muqtari yang meminjam tadi dinamakan katanya suftajaan ini. Itu kalimat dalam bahasa Persia ya yang diarabkan gitu. Dan waqad manaha qaumun, dan sebagian ulama ada yang melarang hal seperti ini. Wassahi jawazuha, pendapat yang kuat menurut penyusun kitab Fiqh Muyassar yang kuat, dan ini pendapat dari Syaikhul Islam yang juga umumnya dari apa namanya sebagian ulama Hanabilah ya. Karena dalam dapat maslahah bagi kedua belah pihak, mingga ridar, tidak adanya hal yang dirugikan salah satu dan terkeduanya, dan juga tidak ada mahdzur syar'iyyun atau hal yang melanggar hukum agama. Itu tentang masalah hiwalah. Sebetulnya ini sudah praktek-praktek yang memang kita lakukan dalam keseharian, transaksi-transaksi ini, ya, jual beli internasional, ya, di perusahaan-perusahaan besar, mereka melakukan hal seperti ini sebetulnya, ya. Tetapi namanya saja, ya, yang mungkin asing, ya, dalam bahasa fikih, bahasa agama. Kemudian yang berikutnya adalah wakalah. Jadi hiwalah kayaknya berbeda juga dengan wakalah, ya, walaupun surahnya ini gambarannya, prakteknya kadang-kadang hampir-hampir mirip antara hiwalah dengan wakalah tadi. Wakalah tadi adalah kita menyerahkan uang kepada seseorang untuk dibayarkan uang kita, atau wakalah ini juga berbeda, bukan seperti itu. Ya. Wakalah adalah itu mempercayakan seseorang orang lain untuk melaksanakan kewajibannya. Ya, pimatadkhul, dan itu boleh hal dalam hal mewakili. Hukumnya di sini disebutkan dalam dalil yang membolehkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fab'atu ahadakum biwarifikum hadhihi ilal Madinah." Di mana kisah Ashabul Kahfi setelah mereka dihidupkan Allah, kembali dalam gua mereka dalam kisah surah Al-Kahfi tersebut, sebagian mereka berkata kepada seorang mereka, "Bawalah uang perak ini, ya, untuk kamu belanjakan, ya, ke kota sana cari makan yang terbaik." Ya, dia memberikan perwakilan untuk beri barang, mewakilkan. Nah, kalau ini, ya, kalau mewakilkan tadi untuk membayar utang termasuk dari barang. Kalau ini membeli barang, ya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna masadaqatul fuqara masakin wa amil alaiha." Mewakilkan itu boleh enggak? Di sini adalah yang diwakil di sini sungguhnya harta zakat untuk orang fakir miskin dan orang-orang yang bekerja memungut zakat itu. Nah, maksudnya dalil dari ayat ini adalah di mana pemungut zakat mewakili fakir miskin, asnaf yang tujuh lain, karena asnaf zakat itu ada delapan. Nah, yang bekerja memungut zakat mewakili fakir miskin untuk menerima hak mereka. Itu yang maksud sini. Jadi bentuk mewakili hak, mengambil hak. Di sini Allah SWT membolehkan, ya, al-amal alaiha, yaitu bekerja memungut zakat itu dengan hukum niabah anil mustaqim, sebagai orang yang menggantikan dari orang yang berhak menerima zakat tersebut, yaitu amil zakat tersebut. Jadi sebagai wakil dari fakir miskin yang memungut zakat tersebut. Dan juga diwakilkan dasar lain dari Jabir radhiyallahu anhu, ya, "Aratul khuruja ila Khaibar." Aku pernah mau saat keluar ke Khaibar, maka Rasulullah SAW berkata kepadaku, "Idza ataita wakili fakhudh minhu 15 wasaqan." Ya. Jadi kata Rasulullah, bila engkau nanti bertemu dengan wakili, ya, yang aku wakilkan di sana, yang aku wakilkan di sana, maka tolong ambil darinya 15 wasaq. 15 wasaq ini adalah ukuran takaran sebetulnya, yaitu disebut 60 sok. 60 sok. Jadi kalau ini dikali 15, gitu ya. Jadi sekitar 705, apa namanya? Ya, sekitar 60 sok, kita 600, kemudian 900 sok lah, 900 sok. Jadi karena setiap satu apa nama wasak ini adalah 60 sok. Jadi disebutkan dalam istilah fikih begitu, ya. Kalau kita mungkin diterjemahkan bahasa Indonesia lebih sananya, apa namanya, 900 kilo atau apa liter gitu, ya. Nah, ini di sini dalilnya adalah di mana Rasulullah mewakilkan Jabir untuk mengambil apa namanya haknya Rasulullah SAW di Khaibar tersebut. Dan juga diwakilkan dari Urwa bin Ja'ad, dia berkata, "Aradul Nabi SAW jalabun." Ada penjual ternak menawarkan pada Nabi SAW. Maka lalu Nabi SAW berikan kepada saya satu dinar, lalu dia mewakilkan Urwah untuk membeli kambing. "Wahai Urwah, datanglah ke penjual beli kambing itu," maka beli satu ekor kambing. Ini maksudnya mewakili dalam jual beli. Perwakilan dalam jual beli. Baik. Dalam sepakat muslimin dalam bolehnya wakalah secara umum, karena hal itu dibutuhkan, ya. "Fa innahu lamma kana la yumkin likulli wahidin fi'lu ma yahtaju ilaihi binafsi," karena tidak mungkin setiap orang bisa melakukan dengan dirinya, kadang-kadang kesibukan segala macamnya. maka adanya kebutuhan untuk ada disyariatkannya itu perwakilan, mewakili tadi. Jadi seseorang diwakilkan untuk suatu pekerjaan, termasuk mewakili di sini seperti menyembelih korban dan juga membeli barang-barang, ya. Di sini contohnya adalah Rasulullah diwakili oleh Urwah untuk Rasul mewakilkan kepada Urwah untuk membeli seekor kambing. Baik. Masalah yang kedua dan syarat-syaratnya apa di sini? Syaratnya yang pertama adalah orang yang diwakilkan dan orang yang memberikan perwakilan, ya, itu orang-orang yang boleh bertransaksi. Artinya apa? Dia orang berakal, balig dan juga rasyid. Rasyid itu artinya mengetahui hal yang berfaedah dan hal yang tidak berfaedah. Yang kedua adalah sahnya wakalah itu dalam perkara-perkara yang boleh adanya niabah. Niabah itu digantikan. Jadi sholat boleh enggak wakalah? Sholat enggak bisa wakalah. Ikan toharo enggak bisa wakalah. Nah, itu. Seperti jual beli, menjual dan membeli dan perjualbelian yang lainnya, wakil, ya. Wal fusukh wa talaq, ya, dan juga mewakilkan. Talak juga boleh, khalak, khuluk juga boleh. Dan juga boleh, hal ini masuk dalam hal niabah itu, ya. Tasifiku lima tadukul niabah minan ibadat. Atau ibadah-ibadah yang boleh digantikan. Seperti apa? Haji, umpamanya. Ya, mengeluarkan zakat, membayar kafarat, nazar, haji, dan lainnya. Dan tidak boleh, yang ketiga tidak boleh mewakilkan hal yang tidak boleh di dalamnya adanya mewakil kepada orang lain. Terutama hak-hak Allah SWT seperti apa? Kattoharo. Dia umpamanya yang berhadas lalu diwakilkan kamu mandi, gak bisa. Wassalat, kemudian sholat juga gak bisa. Ya, dia wajib melaksanakan sholat, gak boleh diwakil kepada orang lain. Baik. Yang keempat, wakil yang ditugaskan tadi itu memiliki yaitu wewenang sesuai dengan yang diberikan izin oleh orang yang memberikan perwakilan kepada dia, ya, orang yang mewakilkan dia, atau hal-hal yang sudah menjadi uruf, ya, menjadi kebiasaan di antara secara umum, ya, dan dengan syarat tidak menimbulkan kerugian bagi orang yang berikan kepercayaan untuk mewakilkan kepada dia. Yang kelima adalah tidak sah juga orang yang diberikan wakilnya, ya. La yasihu lil wakil ayyukil garu. Tidak boleh juga orang yang diberi kepercayaan untuk mewakili diwakilkan kepada orang lain lagi. Jadi berantai, ini enggak boleh. Kecuali orang yang memberikan kepercayaan untuk diwakili tadi membolehkan hal itu. Atau orang yang diberi mewakili tadi tidak mampu melaksanakan tugas itu, maka dia serahkan kepada yang lain. Karena ada uzur dan tentu dapat persetujuan orang yang memberikan perwakilan. Pokoknya si A nyuruh si B untuk membeli sesuatu. Nah, dia sakit. Nah, dia mewakilkan orang lain atau dia berhalangan. Tapi kalau dia mewakilkan kepada orang lain tanpa ada alasan dan tanpa pemberitahuan kepada orang yang memberikan, si A yang mewakilkan kepada dia diberikan kepada C tanpa ketahuan dari A, ini tidak boleh. Nah, gitu. Kemudian atau dia tidak tidak memiliki kecakapan atau tidak mampu untuk disuruh untuk membeli sebuah mobil, dia tidak mengerti bagaimana memilih dan segala macam barang yang diwakilkan. Itu kelemahan pada dia. Fayukulu aminan yakum maqama, maka dia boleh dengan memberi kabar kepada orang yang memberi wakilan untuk mewakilkan kepada orang lain, ya, dengan sesuai kapasitas yang dipercayakan kepadanya. Jika dia memang tidak ahli dalam pekerjaan diwakil kepada dia. Kemudian wakil itu amin fima wukila fih. Ya, orang yang diberikan wakil yang tadi, sang si wakil ini adalah, dia adalah orang yang dipercaya terhadap urusan yang diwakil kepada dia. Layat man. Dia tidak mengganti, tidak berhak, tidak menjamin dia. Ya, untuk mengganti semacam. Jika terjadi sesuatu pada barang yang dia beli dan selamacamnya, illa idza farata, kecuali dia yang lalai. Disuruh beli barang ini sebutkan ciri-ciri semacam, kemudian dia yang lalai umpamanya, tapi karena barang itu memang yang menipunya atau pihak lain dan dia tidak mengerti, terjadi dalam barang itu umpamanya tidak sesuai permintaan, tapi bukan kelalaian dari dia, maka dia tidak wajib mengganti. Tapi bila kelalaian pada dia, maka dia wajib mengganti. Baik. Atau dia pas dia beli mobil, pulang mobil dah serempet. Ya. Nah. dia tidak berhak mengganti, tidak diwajibkan untuk mengganti karena dia diwakilkan dan dia adalah amin dipercaya dan tidak mengganti kecuali bila dia yang lalai dalam menjaga amanah tersebut. Memberikan perwakilan urusan mewakilkan itu adalah boleh secara agama, ya. Dan kedua pihak boleh saja menolak atau membatalkannya. Yang diberi pekerjaan untuk diwakilkan, yang memberikan pekerjaan boleh baik, ada gangguannya sebentar, kenapa kok mati. Baik, kita lanjutkan, masih sedikit lagi. Lanjutkan. Jadi tadi sampai tadi bahwa beberapa pihak boleh membatalkan urusan transaksi wakil mewakilkan tadi. Yang kedelapan terakhir adalah bahwa transaksi mewakilkan tadi batal bila salah seorang dari kedua pihak ada yang meninggal. Baik menerima atau yang memberi, yang memberikan perwakilan atau yang menerima. Atau hilang akalnya, maksudnya gila, ada au junun, ya. Atau faskihilah, atau salah satu pihak membatalkannya, au azlihi min kibalil mukil, ya. Atau dibatalkan, atau hajar alai lisafai, atau ditunda urusan transaksi, atau dibatalkan transaksi karena kebodohan orang yang memberi atau yang menerima perwakilan tadi. Ini hal-hal yang perlu kita ketahui dalam urusan memberikan ya amanah kepada seseorang ataupun kita menerima amanah dari seseorang untuk menerima suatu pekerjaan diwakilkan. Mesti kita tahu bahwa ini amanah, tentu kita harus amanah menunaikan sesuai dengan apa namanya permintaan, sesuai dengan apa namanya spesifikasi atau sesuai dengan tuntutan yang diwakilkan kepada kita, jangan dirubah-rubah. Sebaliknya orang memberikan wakilan harus tahu juga hukumnya, jangan nanti ketika sudah dilakukan hal-hal sesuai dengan yang diminta lalu nanti ada cacat dan selamanya kekurangan karena keteledoran penjelasan dari awal untuk diberikan kepada yang mewakili lalu dia minta ganti atau dari yang mewakili dia, enggak bisa. Ini harus paham, ini kadang-kadang terjadi wakil mewakilkan ini kadang-kadang juga menimbulkan kekisruhan, ya, mewakilkan dalam membeli rumah, membeli mobil atau urusan apa saja. Jadi dasarnya boleh, tapi dengan syarat-syarat tadi, ya, itu yang mewakilkan harus paham hal-hal seperti ini dan kita yang menerima sesuatu tugas untuk mewakili orang lain juga kita harus paham. Ini secara umum, ya, pembahasan tentang masalah wakalah, mewakili dalam transaksi, ya, apapun. Ataupun dari ibadah-ibadah yang boleh diwakilkan kepada orang lain, seperti umpamanya melaksanakan haji jika dia uzur untuk berangkat, ya ketuaannya ataupun karena halangan yang permanen dia tidak bisa, ataupun tadi membayarkan zakat, ya membayar nadar, dan tidak boleh dalam ibadah-ibadah yang tidak boleh dalam terdapat yang tidak bisa diwakilkan, contohnya sholat atau taharah dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan masih pembahasan kafalah wa dhaman. Tadi kita jaminan, jaminan gadai ya. Ini jaminan yang lain nih, menjamin hutang seseorang. Kalau tadi itu gadai di sana, itu barang yang dijaminkan, milik si pihutang, ya. Yang penghutang, bukan kepada orang yang memberikan hutang kepada dia. Kalau dhaman ini lain lagi, dia menjamin hutang seseorang. Jadi orang yang menjamin hutang orang lain, tapi tetap aja bahasa-bahasa yang kita gunakan jaminan ya. Tapi ini orang menjamin hutang orang lain. Nah ini nanti pertemuan yang akan datang. Kalau tadi gadai enggak, barang dijaminkan. Jadi ronggohan bahasanya ya, itu gadaian. Baik. Demikian kemudian juga tadi kita jalan tentang hiwalah, yaitu mengambil wasithah ya, ada pengantar untuk membayar hutang kita kepada pihak lain ya. Nah, jadi menggunakan wasilah lain untuk membayar hutang tidak secara langsung, disebut tadi hiwalah. Kemudian setelah itu kita bahas tentang wakalah. Sebetulnya praktek-prakteknya hampir mirip, tapi karena kalau pembayaran yang ditunda disebut hutang ya, kalau barang yang ditunda penyerahannya disebut apa tadi, disebut assalam atau assalaf ya. Nah ini beda-beda, kalau barang yang ditunda istilahnya beda lagi, kalau nilainya uang, mata uang yang ditunda pembayaran, kita ngambil barang, barang sudah diambil belum dibayar, nah ini hutang namanya ya kan, harus kita mana ada jaminan tadi. Nah kalau barang yang ditunda dibayar diserahkan, sebab duitnya diambil oleh penjual lebih dahulu, nah itu disebut dengan jual beli assalam atau assalaf. Ini aja pengetahuan umum bagi kita, karena nanti banyak sekali hal-hal yang kadang-kadang kita ragu untuk menyebutkan istilahnya atau kita salah menggunakan istilah. Contoh umpamanya kemarin ada pertanyaan ya, pertanyaan seseorang meminjam motor ya, kemudian si pemilik motor mengatakan nanti diisi bensinnya penuh, ini masuk riba enggak? Kemarin agak bisa masuk riba atau tidak, setelah diteliti betulnya tidak termasuk riba hal seperti itu, karena kata ulama tamlik itu ada 4 macam, tamliku manfaah, tamliku ainin, ainin itu maksudnya benda, uang yang bisa diserahkan jadi miliknya. Nah itu kalau bi'iwadin jual beli, ya bi'iwadin jual beli namanya, kita beri orang dia beli uang kepada kita. Ya kemudian tanpa iwadin namanya hibah, kita serahkan kepada orang jadi miliknya mobil atau motor. Nah, tanpa ada harga, tanpa ada iwad. Nah, kalau manfaat kalau di kita berikan manfaat, ini kan manfaat nih motor, atau kita minta isi bensin, ini sebetulnya bukan pinjam meminjam, dalam kamus fikih disebut itu ijaro, sewa sebenarnya, tapi dalam bentuk itu. Nah, jadi membingungkan kalau kita gunakan istilah meminjam, seakan-akan masuk dalam bab riba, dia tidak, itu tidak masuk bab riba, tapi masuk itu namanya ijaro ya. Nah kalau dia pinjam tanpa dia bilang bawa aja motor boleh nanti balikkan, itu namanya ariyah. Aria namanya, ya, karena dia tidak meminta imbalan, karena dia beri manfaat, motor tetap milik dia, tapi beri manfaat, dipakai ke pasar, dipakai ke kedai, dipakai kemana, sebentar kembali lagi, manfaat yang dipinjamkan itu, manfaatnya yang diberikan, tapi ainnya, bendanya tidak jadi miliknya, jadi manfaat. Nah, kalau manfaat ini tanpa diminta imbalan namanya aria, kalau diminta imbalan oleh pemilik barangnya, jadi motor tadi, itu namanya ijaro jadinya. Nah, yang membingungkan ketika kadang-kadang kita tidak bisa membedakan antara dua perkara ini. Kadang-kadang kalau meminjam, meminjamkan kalau mengambil manfaat kan riba ya. Padahal di sini bahasa fikihnya bukan meminjam ini. Nah ini yang kadang-kadang meragukan kita kemarin untuk menjawab hal seperti ini. Baik, ini contoh-contoh. Jadi istilah-istilah itu kadang-kadang perlu banget sebetulnya untuk kita ketahui istilah agamanya bergaung dengan hukumnya. Seperti istilah musalla di Indonesia. Kita kan istilah musalla. Musalla dalam bahasa fikih itu tidak ada sholat sunnah. Karena musalla itu tempat sholat idul fitri atau idul adha. Itu musalla dalam bahasa fikih. Tapi ketika di bahasa umum sekarang, ya berubah pemahamannya, seperti musalla di kita, seperti masjid. Istilah dalam agamanya masjid. Baik diadakan sholat jemaah, sholat jumat atau tidak. Ya, ada masjid yang ada sholat jumat. Ada masjid yang adanya sholat jemaah, tapi ada sholat jumat. Makanya ada dalam hukum fikih dan ada dalam hukum itikaf nampaknya, hukum sholat itikaf di masjid yang tidak ada sholat jumatnya. Tapi masjid, tetap masjid, boleh itikaf di situ. Nah, Ini yang kadang-kadang membuat sebagian kita atau untuk memahami istilah-istilah hukum fikih menjadi keliru karena istilah tadi belum kita pahami apa dalam istilah agamanya apa ini. Nah, kadang-kadang istilah-istilah yang familiar di masyarakat pinjam namanya, kalau tadi pinjam motor lalu diisi bensinnya penuh. Ini sebetulnya bukan pinjam, ini itu ijaro namanya. Nah, ini yang kadang-kadang kita kurang paham. Sama dengan istilah musala kan? Kan di dalam fikih kalau baca kitab fikih enggak ada boleh salat di musala, salat sunah enggak ada di musala kan gitu ya. Musala maksudnya lapangan, salat di lapangan untuk Idul Fitri, Idul Adha umpamanya, atau salat istisqa umpamanya ya kan. Nah, tapi apa namanya? Musala kalau yang di istilah-istilah familiar sekarang ini seperti di kita semuanya kan ada salat apa namanya? Jamaahnya setiap lima waktu saja. Itu hukumnya seperti masjid. Berarti kita boleh sholat sunat tahiyatul masjid di situ. Hukumnya seperti masjid. Dia orang haid pun tidak boleh menetap. Nifas pun tidak boleh. Jadi hukumnya masuk di situ. Nah, ini yang penting kadang-kadang untuk kita ketahui istilah-istilah dalam hukum fikih ya harus kita pahami dan jangan sampai istilah yang familiar dengan masyarakat kadang-kadang kita memahami sesuai dengan hukum fikih. Kadang-kadang istilah itu berbeda makna dan maksudnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga jumpa akan datang, kita akan lanjut dengan masalah pembahasan kafalah ya, jaminan terhadap hutang ya. Tapi jaminan yang bentuk benda tadi dari pengutang itu namanya apa? Namanya gadai atau rohan ya, ronggohan. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kita silakan jika ada pertanyaan yang masuk, waktunya pas ya. Allahu barik fik Ustaz, syukran jazakallahu khairan atas ilmu dan waktunya. Insya Allah kita ketemu lagi esok hari Sabtu dengan Kapala dan Darman ya Ustaz. Daman Ustaz. Domin ya, Daman. Domin ya. Daman. Daman. Oke, ada pertanyaan yang masuk Ustaz? Ini, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, apakah boleh jual beli mata uang kuno? Karena sudah kita jawab, kalau rupiah dijual dengan rupiah tidak boleh, tetap riba. Tapi kalau rupiah uang kunonya dibeli dengan uang dolar tidak masalah. Itu lebih aman, ya. Untuk keluar dari syubhat, karena kata-kata ada orang memiliki yang membolehkan kan itu tidak sebagai uang lagi, tidak sebagai mata transaksi lagi, tapi sebagai koleksi, gitu ya. Tapi lebih selamatnya udah dibayar dengan mata uang lain, tidak akan jadi riba dia. Wallahu a'lam bishawab. Oleh Barik Fik Ustaz, untuk pertanyaan selanjutnya dari Ukti Nuraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazi, semoga Allah selalu menjaga, merahmati dan memuliakan Ustaz dan keluarga, panitia dan umat Islam dimanapun. Amin. Apaan Ustazi, mohon Ana diberikan penjelasan hukum atau dalil tentang anjuran menyembunyikan amal soleh. Jazakumullahu khairan. Ya Ustazi, barakallahu fikum. Baik. Ada amalan yang memang sangat dianjurkan untuk disembunyikan. Itu untuk menjaga keikhlasannya. Namun, ada juga amalan yang kadang-kadang boleh juga dimunculkan seperti berinfak, umpamanya ya. Karena dalam sebutkan orang afirsiri walaniya, orang berinfak baik secara disembunyi ataupun di muka orang umum. Boleh saja dengan tujuan di muka orang umum tadi adalah memotivasi orang lain untuk ikut memberikan sumbangan seperti yang terjadi di masa Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW datang salah satu utusan ke kota Madinah, mereka datang dalam keadaan pakaian compang-camping, dalam keadaan terlihat terlalu hidup mereka yang miskin, ya. Maka Rasulullah memotivasi sahabat untuk berinfak. Ya, dan tidak berapa lama datang seseorang membawa dengan sangat susah payah, ya, sumbangannya, apa namanya, infaknya. Lalu dia serahkan kepada Rasulullah SAW. Setelah dia membawa itu, baru yang lainnya termotivasi ikut. Nah, maka Rasulullah SAW menyebutkan apa namanya, manda'ilah hudan. Ya, atau dalam hadis lain, maksana sunatan hasanatan. Falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah, la yankusu min ajri syai'ah. Jadi, orang yang melakukan sebuah sunnah hasanah ini, infak ini sunnah hasanah, maksudnya apa? Menghidupkan sunnah yang ajaran agama itu sunnah hasanah. Di sini maksud bukan bid'ah hasanah ya, sunnah hasanah. Karena itu anjuran infak itu jelas ada dalil Al-Qur'an dan sunnah. Maka dia pelaksanaannya dia motivasi orang untuk itu. Maka akhirnya dia mendapat pahala orang-orang yang mencontoh teladan dia ketika menghidupkan itu. Nah, jika ini boleh ya. Namun secara umum lebih utama amal-amalan itu ada akan lebih selamat untuk disembunyikan zikir, doa, ibadah-ibadah apa saja, kecuali memang ibadah-ibadah yang dilaksanakan di depan umum, salat berjamaah punya kan. Nah, itu. Jadi memang ibadah itu akan lebih terjamin keikhlasannya jika kita sembunyikan. Makanya kenapa qiyamul lail itu sangat besar ya nilainya dan juga di keutamaannya gitu ya. Karena memang kita tidak disaksikan oleh orang banyak untuk melakukannya. Dalam kondisi yang orang sedang sunyi senyap, menikmati tidurnya nyenyak segala macam, ya kita justru dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap seperti puasa Muharram. Kenapa juga besar keutamanya? Karena memang saat itu orang sedang lalai dan kita saat itu sedang beribadah dengan tanpa disadari orang. Tapi berbeda dengan ibadah-ibadah yang kalau bersama-sama kan tidak terlalu berat ya, seperti puasa Ramadan tidak terlalu berat karena memang orang semua berpuasa juga ini gitu kan. Tapi kalau kita sendiri berpuasa dan orang lain agak sulit, berat. Nah, itu di situ letak mujahadahnya, perjuangan, kesabarannya itu memang di situ nilainya besar insyaallah Subhanahu wa taala. Tentu di mana disebutkan para salaf menyebutkan ya ruba amalan shaghirin yukabbiruha an-niyyah. Kadang-kadang amalan yang kecil itu membuat nilainya besar gara-gara niat. Dan juga sebaliknya ruba amalan kabirin ya sebuah amal yang besar yusaghiruhu tusaghiruhu an-niyyah, yang membuat kecil nilainya juga niat juga. Maka ini keutamaan kita untuk berikhlas ya dalam beribadah dengan harapan hanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan sanjungan manusia, bukan pujian manusia, bukan penilaian manusia agar kita disebut sebagai orang dermawan, orang yang saleh, orang yang alim dan tidak demikian. Baik, wallahu a'lam bishawab. Allahu barik fiik Ustaz. Untuk pertanyaan sudah dibacakan, mungkin ada di HP Ustaz sekarang. Kepada Mas Guru Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya namun maaf luar tema tentang fikih zakat mengenai hukum zakat perhiasan wanita. Satu, jika seorang wanita memiliki emas yang dijadikan perhiasan, apakah wajib zakat perhiasannya Ustaz? Karena setelah saya jumlahkan seluruh perhiasan emas tersebut mencapai 4 kali ukuran nisab emas yang harus dizakatkan yang jika disetarakan dengan uang sekitar 300 juta. Mohon nasihatnya Ustaz. Baik. Jelas ada khilaf para ulama di sini antara wajib zakatnya perhiasan emas, perhiasan yang kita pakai, ya emas yang dijadikan perhiasan, ya ada khilaf berat di antara ulama di sini. Tapi wallahu jumhur ulama berpendapat jika memang perhiasan itu perhiasan yang memang normal saja, ya tidak dizakatkan, ya. Secara umum ulama memang kalau digunakan untuk di perhiasan tidak zakat. Namun ulama lain mewajibkan berdasarkan hadis seorang wanita yang bawa anak perempuannya membawa dua gelang ya, dan di antara ini pendapat Syekh Al-Albani menjelaskan dalil-dalil tentang wajib zakat pada perhiasan. Dan lebih selamatnya jika perhiasan itu tidak berlebihan lah istilahnya. Subangnya juga antingnya ini atau kalungnya atau gelangnya yaitu berlebihan jumlahnya, tidak ya kalau gelang masa ada 5 di sini 5 di sini cukai dan sudah berlebih-lebihan gitu, 1 atau 2. Dan atau mungkin perhiasan itu kalungnya ada 5 modelnya. Ya, anting juga ada 10 modelnya. Nah, ini kan sudah di luar biasa normal maksudnya gitu ya, uruf gitu maksudnya. Nah, akan lebih selamat dan keluar. Semua ulama juga tidak mengatakan kalau mengeluarkan zakat perhiasan salah, tidak. Cuma apakah wajib atau tidak? Kalau dikeluarkan lebih selamat dia. Maka lebih selamatnya jika perhiasan itu adalah memang nilainya besar, afdolnya lebih baiknya adalah dikeluarkan zakatnya. Dikeluarkan zakatnya demi keluar dari permasalahan. Ya, yang khilaf ulama masalah wajibnya. Tapi kalau dikeluarkan tidak disalahkan para ulama, membolehkan. Tadi kita katakan yang dimaksud para umum para ulama yang tidak dikeluarkan zakat perhiasan itu memang perhiasan yang tidak berlebihan maksudnya. Kadang-kadang kan sebagian orang untuk kalung aja ya bisa sekian model gitu ya kan. Setiap hari bisa diganti, setiap pekan diganti, pakai keluar bagaimana gitu ya. Kalung juga demikian, gelang juga demikian, dan macam-macam. Nah itu barangkali sudah kategori berlebihan. Dan jika memang nilainya besar, ya afdolnya ya dikeluarkan zakatnya lebih selamat ya, dari kedua khilaf tersebut, ya, dan untuk kita juga membersihkan harta kita, ya, apalagi memang melebihi dari kewajaran yang normal untuk sebagai perhiasan, ya, artinya sudah terlalu banyak perhiasan dengan model-model gelang sekian jumlah dan bermodel-model setiap keluar rumah diganti dalam sehari bisa 3 kali diganti, dan ini tuh sudah termasuk hal yang berlebihan. Dan lebih afdalnya itu ada ilqorakan zakatnya, apalagi nilainya memang sudah terlalu besar. Tidak sewajarnya itu nilai sebagai perhiasan mungkin, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selesai. Oleh barik wik, Ustaz, sudah tidak ada pertanyaan lagi, tapi dalam masuk Ustaz untuk ditutup. Terima kasih banyak atas kehadirannya, dan semoga Allah SWT selalu menjaga kita dalam kebaikan, memberikan keistiqomah kepada kita untuk belajar, mengamalkan ilmu yang telah kita dapat, serta membaginya kepada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.